Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana wa hadana ila ta'ah. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Salatan wa salaman ala habibi sayyidil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang berbahagia, pada pertemuan yang sangat mulia ini kita kembali dapat bercengkrama, berdiskusi melalui kajian-kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang tepatnya pada ayat surah An-Nisa ayat yang ke-31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosa kecil yang kami masuk, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga Jannatul Na'im. Ayat ini, saudara sekalian, adalah merupakan salah satu dari 8 ayat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas sebagai 8 ayat yang terbaik yang diturunkan Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berisi kandungan yang menjaga manusia dari kesalahan dalam memilih apabila dia tidak memiliki kebebasan atau karena terpaksa, tentu dia akan tidak mengalami banyak persoalan. Jadi ayat ini adalah ayat pengampunan. Meninggalkan dosa besar berarti ada harus mempunyai sikap. Jadi orang bisa meninggalkan dosa besar bila dia mempunyai keimanan yang kokoh. Nah, dosa besar ini dilarang Allah. Jadi dosa besar itu sebagaimana yang dijelaskan selanjutnya oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, di antaranya adalah syirik, ya. Yang kedua putus asa, yang ketiga dia merasa aman atau merasa santai atas murka Allah, merasa tak ada masalah, durhaka kepada orang tua, yang keempat, yang kelima membunuh, dan seterusnya tuduhan yang palsu atau keji, pemakan riba, lari dari medan perang dan menyembunyikan kesaksian, sumpah palsu, berkhianat dalam membagi harta rampasan perang, peminum khamar, meninggalkan sholat, melanggar janji, dan memutuskan silaturahmi. Bila manusia meninggalkan ini, apa yang diberikan Allah? Dosa-dosa kecilnya otomatis terhapuskan. Nah, jadi mungkin Ustaz Fajrul dan Ustaz Ardiansa yang sudah berada bersama kita, silakan untuk memberikan pendalaman terhadap materi ini. Baiklah. Ketika Allah memberikan larangan, artinya bukan Allah itu memberikan beban kita sehingga menyempitkan ruang gerak kita di dalam kehidupan dunia ini, tapi itu adalah ingin menjaga kestabilitas, kedamaian antara sesama kita di dunia ini. Maka Allah memberikan larangan itu supaya kita terlepas dari siksa api neraka nanti. Betul. Jadi ketika Allah mengatakan, berfirman izin in tajtanibu, jika kamu jauhi apa yang sudah menjadi laranganku, Allah akan nukafir. Nukafir di sini artinya adalah Allah akan hapuskan. Maksudnya sudah Allah tutupi kesalahan-kesalahan itu. Jadi nukafir ini artinya juga menutup. Nah, jadi tidak artinya menutup di sini, Allah tidak memberikan sanksi hukuman. Itulah maksud menutupnya. Jadi jika seorang melakukan kesalahan yang bisa mendatangkan hukuman, tapi dia selalu menjauhi dosa besar, maka Allah akan membebaskan dari sanksi dan hukuman tersebut. Inilah yang dimaksudkan dari nukafir. Tapi ada yang berpendapat, para ulama Ustaz Hanafi atau Ustaz Ardiansa, ini apa yang dimaksud nukafir angkum sayyiatikum di sini, termasuk dosa besarkah atau dosa kecil atau termasuk kedua-duanya? Gimana itu? Iya, kalau kita melihat redaksi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Iya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayat-ayat sebelumnya, maka menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa termasuk dosa-dosa besar pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Karena itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat 30 yang juga sudah kita bahas, iya, bahwa orang-orang yang zalim itu kemudian dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, itu juga tidak sulit bagi Allah. Iya. Artinya memasukkan manusia, hamba-hambanya ke dalam neraka atau mengeluarkannya dari dalam neraka dan memasukkannya ke dalam surga bukanlah sesuatu yang butuh pertimbangan berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas apabila memang hamba-hambanya itu memiliki kemauan yang jujur, kemauan yang benar terhadap dirinya sendiri. Hanya saja kan terkadang yang menjadi permasalahan bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, tetapi adalah kejujuran daripada si pelaku dosa besar. Dia berjanji di dalam dirinya bahwa dia akan meninggalkan dosa-dosa besar itu, tetapi kemudian setelah dia berjanji, beberapa saat kemudian dia lakukan lagi dosa yang besar itu. Artinya apa? Inilah yang menjadi permasalahan. Bukan yang menjadi permasalahan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa besar itu, tidak. Karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa besar itu. Nah, kalau kita melihat di sini ada beberapa dosa besar yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Hanafi. Yang pertama kali itu adalah syirik. Syirik itu pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya apabila yang berbuat syirik itu memang benar-benar bertaubat. Ya, berjanji tidak akan melakukan perbuatan syirik itu. Artinya apa? Dosa sebesar syirik pun masih diberikan Allah Subhanahu wa taala peluang bagi seorang hamba untuk bertaubat kepadanya. Tapi ada yang mengatakan dosa besar syirik itu enggak akan diampuni dosanya karena dia sudah menduakan Tuhan. Betul. Apabila dia mati dalam kondisi syirik itu tadi. Tapi kalau dia hidup dalam kemusyrikan, terus kemudian datang cahaya ilahi memberikan menerangi hatinya sehingga dia bertaubat, maka insya Allah taubatnya itu akan menjadi salah satu jalan keluar. Ya kan? Karena tidak ada dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia bertaubat dengan taubah an-nasuha begitu, taubah as-shadiqah. Ya. Begitu juga dengan dosa yang lain, misalnya membunuh diri atau bunuh diri. Ya. Kadang-kadang gini Ustaz, ada orang mengatakan begini. Saya rasanya sudah banyak kali berbuat dosa katanya. Tak pantas saya mau berbuat baik lagi katanya. Macam mana itu Ustaz katanya? Jadi saya menjawabnya dengan singkat. Memang ketika orang mengatakan itu dengan perasaannya, saya bilang kita harus ingat tentang kita sering baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah saja sudah menamakan dirinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka saya bilang jangan sekali-sekali kita menjadi orang-orang yang ragu. Allah sudah menamakan dirinya seperti itu, saya bilang. Kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus minder? Karena Allah tidak akan memainkan perasaan. Sesuai dengan syariat akan diberikan ganjaran, saya bilang begitu. Gimana itu Ustaz? Iya betul, dan itu sangat tepat sekali Ustaz Fajrul. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu sama sekali pun merasa putus asa. Ya. Karena apa? Karena orang yang berputus asa itu malah melecehkan Allah. Sebaliknya juga. Kalau orang yang mengatakan saya sudah putus asa, makanya putus asa itu termasuk dalam kabair dzunub, termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Orang yang berputus asa itu secara tidak dia sadari dia telah melecehkan Allah. Seakan-akan Allah itu miskin, seakan-akan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempit sehingga dia tidak berhak untuk menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada tipenya seperti ini, Ustaz. Saya sudah berbuat baik, sudah berusaha seperti ini di sekolah untuk begini, tapi masih tetap saya udahlah. Apakah itu termasuk putus asa itu, Ustaz? Iya, termasuk dalam putus asa, bukan hanya berarti putus asa berkaitan dengan taubat saja. Berputus asa dengan rezeki di dunia ini pun termasuk dalam kategori putus asa itu sendiri. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu prinsipnya tidak menciptakan kita untuk disiksa. Betul begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita potensi akal, potensi kesehatan, potensi yang lain-lain yang ada di dalam diri kita yang kemudian itu harus kita manfaatkan dan harus kita pergunakan dalam kehidupan kita agar apa? Agar kita itu benar-benar memanfaatkan potensi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas bagi kita, ya. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa merasa diri kita itu minder. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, bahwa ada seorang hamba yang sakit. Ya, ini jelas dia sakit pada tangannya, ada semacam seperti penyakit kusta, dan dia sudah berobat, akhirnya muncul rasa putus asa di dalam dirinya. Akhirnya dipotongnya tangannya. Dan karena dia memotong tangannya itu adalah salah satu sebab kemudian dia meninggal. Dia mati. Kemudian dilaporkanlah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badarani 'abdi binafsihi faharramtu 'alaihi al-jannah." Allahu akbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, hambaku itu tadi telah mendahuluiku." Artinya karena dia putus asa, dia telah mendahului Allah Subhanahu wa taala, telah mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala, faharramtu 'alaihi al-jannah. Maka aku haramkan baginya surga. Artinya surga. Kalau dia tidak merasa berputus asa, dia tidak akan ya melakukan hal itu. Dia akan tetap. Makanya dalam hal ini hadis selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah seseorang itu yang mengharapkan kematian meminta kepada Allah, 'Ya Allah, matikanlah aku.' Tetapi katakanlah, 'Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu baik bagi diriku, dan matikanlah aku bila kematian itu lebih baik bagi diriku.'" Luar biasa ya. Luar biasa itu doa. Jadi ketika orang berputus asa seperti ini kan sudah berarti kan sudah termasuk dari golongan ayat yang ke-30 itu tadi juga. Dan termasuk kabairo juga. Udwanan. Betul. Wa zulman. Dan dia secara tidak langsung sudah menzalimi dirinya. Karena Allah itu dengan Asmaul Husna yang ke-99 itu, nama-nama Allah yang Allah namakan atas dirinya sendiri, supaya manusia itu tidak ragu-ragu untuk bertobat, untuk mendekatkan pada dirinya. Putus asa ini bisa muncul akibat akumulasi di berbagai bentuk. Pertama, yang paling saya perhatikan itu ada kejahilan, ketidakfahaman tentara terhadap nilai-nilai Islam dan terhadap sosok Allah tadi. Ustaz Fajrul sudah menyebutkan seluruh apa yang diinginkan Allah dan apa yang mau dimaukannya kepada makhluknya tergambar dalam Al-Quran. Sifat-sifat yang mulia tergambar dalam Asma'ul Husna yang 99 macam. Namun sebagian orang ketika dia jahil terhadap hakikat yang seharusnya dia tahu, terjerumus pula pengaruh keburukan pada dirinya, menguasainya, maka dia akan berputus asa. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, lingkungannya tidak mendidiknya untuk berbuat baik atau menjaga kesucian dirinya, sehingga dia merasa dirinya senantiasa kotor dan kotor. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, "Ya saya ini memang sudah dari sononya diplot untuk dibakar di dalam neraka. Di saat itu Tuhan pun jadilah, gak apa-apa." Jadi akibatnya itulah, muncul hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pada diri manusia. Iya, sebenarnya Syekh Abdul Sya'rawi itu sudah menjelaskan tentang perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia itu ada tiga bentuknya. Ada perbuatan, ya, ketika beliau berbicara tentang qadha dan qadar. Ada perbuatan yang itu adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ditentukan seperti ajal kita. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini itu kita tidak bisa menghindar. Yang kedua adalah bahwa ya perbuatan yang menimpa kita itu karena adanya penyebab yang lain yang mengena pada diri kita. Contohnya begini, ketika kita berjalan di tengah suatu jalan, tiba-tiba ada orang yang melempar mangga, tetapi mangganya enggak kena, yang rupanya yang kena kepala kita. Nah, ini ada artinya sebabnya. Kita ya kena karena adanya sebab dari orang dari lain. Maka dalam hal ini juga kita tidak dapat berbuat ya atau menghindari, karena itu bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memilih di dalam berbuat. Contoh misalnya kita mau sholat atau tidak mau sholat. Kita minum khamar atau tidak minum khamar. Jadi ini adalah pilihan. Dalam hal pilihan ini, maka kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan yang nomor 1 dan nomor 2 itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi kalau menurut saya, Ustaz. Di antara yang ketiga tadi, mayoritas perbuatan manusia pada yang ketiga, pada pilihan semuanya. Kalau qada tentang ajal udahlah, oke. Sekali aja itu kan. Sampai kapan kamu mati, matilah kata Tuhan. Kalau seandainya orang melempar kena kita atau ada hal-hal yang di luar dari yang tidak wajaran yang terjadi di pada orang lain kena ke kita, itu sesekali. Yang ketiga nih yang paling sering. orang datang ke nightclub, orang datang ke tempat-tempat prostitusi atas pilihan dia. Iya. Begitu. Dan itulah yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang itulah yang dia dimiliki. Makanya tidak bisa orang mengatakan saya beriman atau tidak beriman, itu kan ketentuan dari Allah sudah. Dan bisa tidak gitu, bisa ya? Karena itu enggak bisa gitu. Iya. Karena iman dan tidak beriman itu adalah karena pilihan itu. Pilihan sendiri. Begitu. Untuk taat atau tidak taat, pilihan. Pilihan, begitu, ikhtiar dan Ustaz, saya melihat di sinilah yang banyak kesalahan manusia. Betul. Ketika dia pada poin ketiga ini, dia sandarkan kepada Tuhan. Iya. Tuhan enggak mengizinkan aku untuk sholat, katanya. Iya. Padahal dia yang pemalas. Betul. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat dan mengingatkan kepada umatnya dalam sebuah hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah berzina ketika ia berzina itu dia beriman. Ya. Artinya apa? Ketika dia berzina itu dia tidak akan disebut dengan beriman. Ya, ya. Karena apa? Karena ketika melanggar itu imannya sudah drop. Yang ada adalah pilihannya untuk berzina. Berzina. Begitu juga ketika dia mabuk misalnya, ketika dia mencuri, maka itu adalah pilihan daripada perbuatan. Itulah pengertian arti tajtan ibu itu. Jadi, karena orang mengatakan enggak apa-apa, dekat aja. Tapi Allah sudah melarang, jauh aja, hindari gitu. Hindari. Untuk tindakan preventif. Pendengar yang berbahagia, sangat menarik bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Kami tetap mengajak Anda untuk tetap mengikuti setiap episode demi episode dari kajian-kajian ayat Al-Quran. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah, menambah keberkahan hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kami dari tim Safir Al-Azhar, Hanafi, Ustaz Zainal, Ustaz Fajrul Haq, Ustaz Ardiansa, dan ada Ustaz Zainal yang akan datang bersama kita insyaallah. Mudah-mudahan akan menambah tenangnya dan suasana kita ini insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalit, nah, tinggalkan ini.